Mitra Bisnis, selama bulan puasa ini, sejumlah pemerintah daerah mengurangi jam kerja PNS-nya agar tiap PNS bisa bekerja dan beribadah secara berimbang. Jakarta contohnya, mengurangi 1,5 jam kerja tiap harinya dari bulan-bulan biasa. Para PNS akan masuk lebih siang dan pulang lebih awal. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia, Pranoto Sunarto. Pak Pranoto, apa komentar Anda dengan pengurangan jam kerja PNS selama bulan Ramadan ini? Ya, kalau menurut saya sih oke aja. Memang kita harus menghargai di sisi lain cara kerja etosnya lebih diefisiensikan gitu. Sehingga biarpun kurangi 1,5 jam tapi di-push dalam sekian jam juga selesai gitu. Itu aja yang paling penting. Kalau bilang Bapak nggak ngurangin, sebetulnya akan mengurangin. Bukan hanya di PNS aja. Di labor juga cara kerjanya juga mereka efektivitasnya pasti berkurang. Karena mereka tenaganya berkurang juga gitu. Itu udah tidak memungkirin hal itu terbukti sejak dari tahun ke tahun. Cuma kita sebagai orang bisnis dan lainnya saling menghargain lah selama bulan puasa. Kalau saya bilang kan mereka juga bangun pagi-pagi setelah sahur ya. Menurut saya lebih baik kan mereka udah nggak mungkin bisa tidur biasanya orang. Lebih baik pagi-pagi pergi ke lebih awal tapi pulangnya lebih awal gitu. Ya, itu lebih efektif menurut saya juga ya. Menurut Bapak, apa akibat dari diberlakukannya kebijakan tersebut? Kalau bilang berdampak pastilah Pak. Cuma ya besar kecilnya itu bergantung dari masing-masing departemen bagaimana mereka menyiasatinya. Kalau saya rasa mereka pasti bisa lah. Karena kita ini bukan orang yang tidak tahu, pasti bisa mengatur waktunya. Itu aja yang harapan saya. Karena apapun yang kita komentarin, itu adalah ada baiknya buat mereka. Tapi kita juga tidak bisa memaksakan, karena kita kan juga menghargai di bulan-bulan yang memang udah merupakan suatu kebiasaan dari tahun ke tahun gitu. Lalu, antisipasi seperti apa Pak yang sebaiknya pengusaha lakukan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya penurunan kinerja dari pelayanan publik ini? Ya, kalau makanya kalau kita antisipasinya itu sebetulnya kita udah push biasanya itu sebulan sebelum puasa. Nah, kemudian setelah itu ya itu semua udah dilakukan. Jadi waktu minggu-minggu pertama puasa itu sebetulnya pada dasarnya semua udah beres, Pak, sebelum masukin bulan puasa. Dan kita perhitungkan kan selalu 2 minggu di dalam puasa itu pasti awal-awal atau akhir dari bulan puasa itu pasti sangat terasa gitu. Kalau di minggu kedua, ketiga itu biasanya kan udah flowing, Pak, udah tahu. Tapi minggu terakhir itu kan udah mendekatin hari raya, jadi etos kerjanya juga udah berbeda gitu. Dan akan kembali normal itu biasanya 10 hari sampai 2 minggu setelah hari lebaran. Kan. Demikian Wakil Ketua Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia, Pranoto Sunarto. Saya Wendy Lim.